ayat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sambil menunggu pertanyaan barangkali. Tapi kita tambahkan sedikit. Di antara nikmat yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita semuanya adalah nikmat ya masjid, dan juga adanya madrasah yang di situ dimanfaatkan untuk seorang menuntut ilmu. Ini nikmat yang sangat besar ma'asyiral muslimin. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau hijrah meninggalkan Makkah ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah apa? Membangun masjid. Membangun masjid. Belum berpikir untuk membangun rumah. Ya, barangkali orang berpikir membangun rumah dulu, tidak. Bangun masjid dulu. Ini juga diantara dalil tentang betapa pentingnya masjid. Terbangunlah Masjid Quba. Ketika Masjid Quba selesai dibangun, Nabi melanjutkan perjalanan masuk ke jantung kota Madinah. Belum juga membuat rumah beliau alaihi salatu wassalam. Yang beliau bangun pertama kali juga apa? Masjid. Dan beliau masih menumpang di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai kemudian beliau baru membangun rumah. Rumah Aisyah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan di dalam masjid ini, ini nikmat yang harus dan wajib kita syukuri. Apa yang telah kita bahas dari tiga perkara tadi, amalan yang terus mengalir sesudah apa? Kematian, itu bisa diupayakan di masjid ini. Sodakotin jariah, sodakoh jariah, mungkin atau tidak? Mungkin sangat banyak bangunan masjid ini. Mushaf, mungkin kita naruh mushaf di situ. Sodakoh jariah. Baik. Nah, mikrofon ini mungkin rusak suatu saat, berlomba-lomba memberikan mikrofon. Selama masih dipakai, jariah. Baik. Gelas tidak ada pecah misalnya, belikan gelas selama dipakai. Jariah. Sodakotin jariah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang yuntafa'u bihi. Masjid memang tempatnya, pusatnya. Majelis kita kali ini, kita dengar ayat, kita dengar hadis, ada ilm. Khutbah Jumat, masya Allah. Kesempatan untuk seorang belajar. Seorang khatib menyampaikan apa? Ilmu. Dapat menyampaikan ilmu, kemudian juga jamaah mendengarkan ilmu-ilmu yang kemudian diajarkan pada keluarganya. Jadi orang belajar ilmu itu, coba kita contoh para sahabat. Sahabat duduk di majelisnya Rasul alaihi salatu wasalam, setelah punya ilmu pulang diceritakan kepada keluarganya, disampaikan kepada keluarganya. Khutbah Jumat, masya Allah, hari ini apa yang disampaikan Ustaz? Jamaah mendengarkan khutbah, pulang ke rumah ceritakan ke istrinya. Tadi Ustaz mengajarkan kita wudu, ternyata wudu kita masih ada yang salah. Ini loh, sampaikan. Tadi Ustaz membahas dalam khutbah Jumat tentang apa? Ada sholat, apa namanya, duha. Ternyata ada sholat duha, kita baru tahu. Sampaikan pada istrinya. Ilmu yuntafa'u apa? Bihi. Sampaikan pada anaknya juga. Awwaladin salihin yadu'ulahu, atau anak soleh. Ini juga tempatnya masjid ini, mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ajak mereka ke masjid, tentunya dengan adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan adanya masjid ini. Dan yang lebih penting dari itu juga adalah ta'awun. Masjid Nabawi dibangun dengan ta'awun. Bukan Nabi sendiri yang bangun, enggak. Ta'awun para sahabat, kerjasama. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ta'awun alal birri wa taqwa, dan itu yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Masjid Quba dibangun dengan ta'awun, Masjid Nabawi dibangun dengan ta'awun, al jihad fisabilillah juga dibangun dengan apa? Ta'awun. Ta'awun yang baik. Wabillahi taufiq. Demikian pula kita berharap semoga terbangun ta'awun. Asatidzah satu dengan yang lainnya. Ta'awun dalam mendidik kaum muslimin, ta'awun di dalam apa namanya? Mempelajari. Tapi penting sekali asatidzah untuk kumpul belajar bersama. Asatidzah kumpul untuk membahas kitab bersama. Subhanallah. Dan itu yang diajarkan juga oleh para masyayikh. Ta'awun. Bahkan di dalam menerima khobar pun, menerima berita juga, subhanallah, ta'awun. Taib berita. Kadang di antara kita ada yang punya hubungan baik dengan masyayikh, sehingga ketika asatidzah berkumpul, kemudian ada berita yang mari kita dengar bersama, bermanfaat bagi kita semuanya. Ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi masjid ini adalah amalan yang sangat besar atau nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini, ikhwan. Ustaz tanya, apabila dulunya pernah berbuat menzalimi seseorang, ini pernah menzalimi seseorang berupa harta, kemudian orangnya tidak tahu kemana, apa yang harus diperbuat agar bisa menebus kesalahannya? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya syarat bertobat itu ada tiga. Syarat bertobat ada apa? Tiga. Ini berarti bertanya tentang apa yang harus saya perbuat. Tobat kepada Allah. Syarat bertobat pertama adalah menyesali perbuatan tadi. Kemudian meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian berazam untuk tidak apa? Mengulangi. Dia tinggalkan perbuatan dosa tadi. Kemudian dia berazam untuk tidak apa? Mengulangi dan menyesali. Jika perbuatan dosa itu terkait dengan harta orang lain, dengan hak Adam, hak Bani Adam, maka dia hendaknya mengembalikan atau meminta apa? Halalnya. Ini permasalahannya, orang tersebut tidak tahu kemana. Taib, ahli warisnya ada atau tidak? Kalau ada ahli warisnya, berikan kepada ahli warisnya. Kalau juga tidak ada, maka wallahu a'lamu bissawab, dia keluarkan bersedekah, dia niatkan untuk orang ini. Wallahu a'lamu bissawab. Dan kalau seandainya suatu saat ketemu, sudah kembalikan lagi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bagaimana kiat-kiat untuk istiqamah dalam beribadah? Baik. Dan juga bagaimana kiat menghadapi syubhat-syubhat yang sekarang bercampur di tengah masyarakat atau di tengah-tengah kehidupan kita. Baik. Pertama berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Al-luju ilallah. Meminta pertolongan kepada Allah agar istiqamah. Itulah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim dan juga Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara doa kaum mukminin adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau palingkan hati kami. Yani kokohkan di atas ibadah. Juga doa Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Yang kedua, ikhwati fillah rahimanur rahimakumullah, banyak dalam menuntut ilmu, talabul ilm. Terus belajar menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, maka dia akan bertambah keimanannya. Dan dia akan semakin mengerti betapa pentingnya ibadah itu. Mungkin dia juga akan bertambah betapa besarnya amalan itu, pahalanya. sehingga mendorong seorang untuk istiqomah di dalam beribadah. Pernah suatu saat Ibnu Umar ya, baru mendengar hadis tentang pahala orang yang menyolati jenazah dan mengantarkan jenazah. Pahala orang yang menyolati jenazah adalah satu apa? Qirat, satu gunung besar. Kemudian mengantarkan juga satu apa? Qirat. Ibnu Umar baru mendengar hadis tadi, kemudian beliau mengatakan, sungguh betapa ruginya diriku. Saya telah kehilangan qararit. Saya telah kehilangan berkirat-kirat pahala. Ya. Artinya, ketika datang ilmu kepada seseorang, mendorong seorang untuk apa? Ya. Beramal, istiqomah. Ya. Ada ilmu yang kita yakini, bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat itu ada malaikat yang bertugas di pintu-pintu masjid mencatat orang yang apa? Datang ke masjid sebelum imam atau khatib naik mimbar. Dicatat yang datang. Kalau sudah naik, buku ditutup dan tidak lagi dicatat. Ya. Yeah. Mendengarkan khutbah. Malaikat ikut mendengarkan apa? Khutbah. Baik. Ketika seorang punya ilmu itu, insyaallah taala mendorong dia untuk apa? Istiqomah di atas amalan. Ya. Dia mau berangkat telat, ah, nanti saya tidak masuk catatan. Maka nasihat yang kedua adalah banyak menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga barangkali ya, adalah banyak bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Insyaallah taala membantu seseorang untuk apa? Untuk istiqomah. Baik. Adapun terkait menghadapi subhat-subhat yang ada di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya, di antara sebab untuk selamat adalah bertanyalah kepada ahlul ilm. Dalam hal ini, ya, kalau ada di sekitar kita, bertanyalah kepada asatidzah. Ya. Bertanya kepada asatidzah, selalu bertanya. Jangan dicerna sendiri, ada berita, ya. Dia cari sendiri, dia cari di internet. Ya. Bukan seperti itu seorang ahlu sunnah. Tidak. Bertanya kepada para ulama. Ya. Bertanya kepada asatidzah. Ya. Dan antara asatidzah juga demikian, saling bertanya satu dengan yang lain. Ta'awun alal bir wa taqwa. Nabi alaihi salatu wasalam ya, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu zikr in kuntum la ta'lamun. Termasuk yang tidak diketahui adalah perkara-perkara syubhat yang belum jelas. Tanya kepada apa? Ahlul ilm, ahlu zikr. Akan selamat insyaallah dari syubhat-syubhat yang ada. Naam. Ustaz, apakah bayi atau anak yang belum baligh juga wajib bayar zakat fitrah? Karena ada hadis, zakat fitrah itu menyempurnakan pahala puasa Ramadan. Berarti hanya bermanfaat untuk orang yang wajib puasa Ramadan. Baik. Bismillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam pernah, atau Ibnu Umar mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr." Nabi alaihi salatu wasallam mewajibkan zakat fitr. Untuk siapa? Likulli 'abdin wa hurrin. Untuk setiap budak dan apa? Orang-orang yang merdeka. Ya. Sohirin wa kabirin, yang besar atau apa? Yang kecil. Zakarin au unsa, laki-laki atau wanita. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Au kama qol Rasulullah SAW. Jadi dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim, dalil bahwasanya zakat fitrah itu yang sebenarnya adalah zakatul fitr. Zakat fitrah ini kalimat kita di Indonesia. Ya. Sesungguhnya adalah zakatul fitr. Ya, dari kalimat fitr yang artinya berbuka. Karena kewajiban itu adalah dengan berakhirnya bulan apa? Ramadan. Ya. Jadi zakat fitr itu adalah untuk setiap jiwa. Ya. Saya sebagai bapak mengeluarkan zakat untuk saya dan juga untuk istri dan anak-anak saya. Atau kalau saya punya budak, saya juga mengeluarkan zakat untuk saya dan juga untuk apa? Budak-budak saya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun apa yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan apa? Untuk membersihkan puasa. Ini salah satu hikmah. Itu salah satu apa? Hikmah. Baik. Tuhrotan lissa'imi. Sebutkan dalam hadis, zakat fitr itu adalah tuhrotan lissa'im. Sebagai pensuci orang-orang yang apa? Berpuasa. Tetapi ada faedah yang lain. Ya. Adalah untuk makan orang-orang apa? Fakir, orang-orang miskin. Ya. Jadi bukan berarti ya tidak bermanfaat bagi apa namanya? Bagi anak-anak kecil, tidak. Nah, itu salah satu hikmah saja, tuhrotan lissa'im, ya. Dan masih ada faedah yang lain. Baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, para sahabat, para tabi'in, waqad ajma'al ulama, dan telah bersepakat para ulama, zakat fitr itu adalah untuk apa namanya? Semua jenis ini, termasuk anak-anak kita. Ya. Wabillahi taufiq. Apakah ilmu dunia yang bermanfaat bisa menjadikan pahala jariah? Naam, ya. Ilmu dunia juga demikian ketika dimanfaatkan, ya, bagi seorang muslim, ya, ilmu dunia. Nah, ya. Tetapi ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, ya, tentu yang menjadi perhatian kita yang paling penting adalah ilmu mada, ilmu agama, Alkitab was sunnah. Ya. Dan insyaallah taala kebaikan apapun, ya, kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Terkait dengan apa namanya? Seorang muslim yang menanam apa? Menanam padi atau yang semisalnya, ya. Ini menunjukkan keberkahan bagi seorang muslim. Tidaklah seorang min muslimin gharasa gharsan, tidaklah ada seorang muslim yang menanam tanaman kemudian ya dicuri oleh apa namanya atau dimakan oleh hewan-hewan, burung dan seterusnya, kecuali itu teranggap bagi dia apa? Sedekah. Teranggap bagi dia apa? Sedekah. Ya. Baik. Wabillahi taufik, keberkahan bagi seorang muslim. Dalam urusan dunianya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dunianya diberkahi. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, seandainya saya tahu besok hari kiamat dan di tangan saya masih ada apa? Benih, saya akan tanam. Ya. Tapi sekali lagi kembalinya juga dalam hal ini ilmu apa? Agama. Nabi mengajarkan kita untuk bersemangat dalam perkara-perkara yang baik. Ya, jika pertanyaannya apakah ilmu dunia yang bermanfaat bisa menjadikan pahala jariah, insyaallah Allah azza wajal rahmatuhu wasi'at kullasyai. Nah, tetapi sekali lagi, ya, yang paling penting dalam kehidupan kita adalah mada ilmu agama. Nah. Baik. Sedikit lagi ikhwan. Misal kita sedekah buat bangunan masjid. Kemudian masjid itu direnovasi atau dibongkar. Apakah masih dapat pahala jariah? Kalau sudah dibongkar ya sudah. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi pahala ini jariah, mengalir sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang bangun masjid bisa jadi masjidnya tidak terpakai suatu saat, ya atau tidak? Bisa jadi tidak terpakai. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba ya masjid itu, ya, pemerintah misalnya menghendaki untuk hal yang lebih bermanfaat, misalnya bisa jadi, ya, karena diperlukan untuk apa namanya jalan tol misalnya, ya sudah masjidnya sudah tidak ada, tapi mudah-mudahan bermanfaat tuh yang lain, ya. Atau mungkin karena musibah, ya, karena gempa atau apa, kemudian apa, ya, sudah tidak lagi terpakai, ya sudah, selama itu dipakai, ini kembali lagi semuanya kepada fadlullah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ketika seorang ikhlas lillah azza wajal, ya, akan bermanfaat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, satu lagi pertanyaan ikhwan. Afan Ustaz, ada seseorang yang kepengin menjadikan apa ini? Sudah terkadung, sudah kadung sahabat saya. Ya, saya panjang ini, kawan. Afan Ustaz, ada seorang yang kepengin menjalankan sunnah ta'adud. Qadarullah kendalanya di perekonomian. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Baik. Ta'adud ini termasuk syariat Allah yang agung, yang wajib kita muliakan. Ta'adud yakni istri lebih dari apa? Satu, poligami. Sunnah yang wajib kita muliakan, wajib kita cintai. Semua yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam wajib dicintai dan tidak boleh ada seorang pun yang membenci dari sunnah siapa? Rasul. Ajaran Rasul. Diancam oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Man raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa membenci sunnahku, falaisa minni. Maka wajib kita mencintai sunnah ini. Rijalan wa nisa'an, laki-laki atau wanita, semuanya wajib mencintai. Jaga lisan kita dari kalimat-kalimat yang ya mendorong kita untuk mengucapkan kalimat yang menunjukkan kita tidak suka. Hati-hati, ini adalah syariat apa? Allahu Jalla wa'ala. Tidak boleh untuk bermain-main. Ya, wajib kita cintai. Dan bukan hanya syariat ta'adud saja. Semua syariat, semua sunnah. Ya, siwak, ya, sholat duha, ya, sunnah-sunnah yang lain. Baik itu yang wajib atau yang mustahab. Semuanya wajib untuk kita apa? Cintai. Baik, ini yang pertama. Adapun yang kedua, terkait seorang wanita atau seorang laki-laki yang ingin ya ta'adud masalahnya. Baik, juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena syariat ini ya, baik diberi syarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i masna wa tsulatsa wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang baik 2, 3 atau 4. Fa in khiftum ala ta'dilu, jika kalian takut tidak apa adil, maka satu. Dan adil itu berat. Adil itu apa? Berat. Dan adil yang dimaksud adalah adil dalam apa namanya? Dalam bermalam. Dan adil dalam nafkah. Adapun adil dalam perasaan itu sesuatu yang tidak mampu kita untuk apa? Ya, untuk berbuat adil enggak bisa. Ini lebih kita apa namanya? Cintai ini, itu urusan hati yang di tangan Allah Jalla wa'ala. Ya. Baik. Harus betul-betul bisa adil. Kalau kamu takut, Allah merintahkan satu. Ya. Takut. Wah, saya tidak adil nanti. Ya. Baik. Kalau dia takut ekonomi, kan dengan itu dia tidak bisa adil, ya sudah. Berarti antum belum mampu. Satu. Ya. Dan jangan sembarang di dalam apa namanya, dalam seorang melaksanakan sebuah sunnah harus betul-betul dia apa namanya renungkan istikharah ya, ilmunya dipelajari ya. Wabillahi taufiq ya. Taib ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada di antara manusia sekarang kalau nikah dia tidak terang-terangan karena takut tadi ya. Tidak terang-terangan, tahu-tahu sudah punya istri ya. Taib, tapi dia tahu persis dengan itu akan menjadi problem bagi dia, tidak bisa adil, hidupnya penuh dengan kebohongan ya. Kemana pak? Bisnis 5 hari namanya. Ya. Kalau terang-terangan akan baik, kan demikian. Ya. Dengan orang tuanya, ya, ya. Juga berdusta. Ya sudah terjatuh kepada hal-hal yang apa? Yang tidak baik. Ya. Yang dituntut adalah adil. Ketika seorang takut tidak bisa adil, fawahidah. Maka hendaknya dia apa? Menikahi satu. Ya. Seorang ingin melakukan sunnah, contoh Nabi alaihi salatu wasalam. Ada aturannya. Ada aturannya. Dan kalau ada seorang wanita yang mendapatkan suaminya melaksanakan sunnah ini, bantu. Bantu untuk dia apa? Bisa adil. Bantu untuk dia bisa melaksanakan syariat ini. Ya. Bantu untuk dia bisa berbuat baik. Ya. Dan sabar. Nah. Dan dia berusaha untuk terus mencintai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab pada kesempatan ini. Semoga asatidzah yang apa namanya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk apa namanya mengampu atau apa namanya bisa mengajar di tempat ini, biidznillah azza wajal bisa diambil apa namanya faedahnya setiap saat lebih mudah, dan alhamdulillah dimudahkan kita untuk bisa bermajlis di sini. Semoga Allah azza wajal memberikan keberkahan kepada kita semuanya. نقتفي بهذا القدر Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.